Jangan pernah kau sisakan nasi. Masih seribu tangan meminta, tidak semuanya sama nasi. Bukakanlah jendela dan pintu, bila kau lihat terbit matahari. Bukakanlah pintu hatimu, bila kau dengar suara yang tiang lala menghampiri. Bukakan